bisa diam bertahan selama ini. Saatnya untuk sepulang. Saya berjuang tapi percuma kalau ada dia yang ku sayang. Untuk apa saya bertahan? Saya suka sih semua yang ku minta, tetapi ternyata yang ku cinta bukan saya. Cukup setia, saya mau terluka. Kau mau saya dengar saya ikuti, tapi kau pun cinta kaslu kesapu hati. Nanti bila ku senang baru ku dekati sa. Lalu cepat kau gantikan sayang, su bawa setengah cinta. Kapan kau bisa sadari yang sa minta? Minta kau pun setia dari lama tong bina semua bahagia. Tapi sekarang sa berjuang tapi percuma kalau ada dia yang ku sayang. Untuk apa sa bertahan? Sa suka sih semua yang ku minta, tetapi ternyata yang ku cinta bukan sa. Su cukup setia, sa tak mau terluka. Sa tahu ni benar, ku sutra sayang. Kau sutra ada pilih, semua su hilang. Kau pergi kas tinggal za, kau lupa. Lupa sayang ada kasih bahagia. Sesalah di mana, kau kas tahu ka aduh. Semacam percuma, kau tak mau sapolo. Kau su beda siyo sayang ho. Biar su kau pergi jauh. Kasih semua yang ku minta, tetapi ternyata yang ku cinta bukan salah. Su cukup setia, saya tak mau terluka.